kini kau ragu akan cintaku untukmu. Semua yang terbaik untukmu, karena hanya dirimu cintaku. Kau layak bisa jadikan indah, karena kau wanita yang sempurna. Dan kau yang bisa tenangkan gundah hidupku. Yakinkan di hatimu, kau milikku dan aku hanya milikmu satu. Katakan di hatimu, hanya kau lah cintaku sampai nafas berakhir. Setiap kulihat matamu, kau pancarkan ketenangan hati. Syukur pada Tuhan, ku miliki dirimu di sini. Betapa aku sayang kamu, hanya kau yang ada.